dipikir timbang utang kemu gender. Mending masak goblok bene ora dadi kafir. Saya banter mikir dan saya kucar kacir. Bingung mundar mandir malah koyo tukang parkir. Rapatkan barisan maju jalan ke depan. Yuk kita berkumpul bareng pasukan cah edan. Jangan kau cemaskan nasib di masa depan. Tak ada gunanya mending kita senang-senang. Pasukan cah edan radikal peraturan. Sen penting ragang dua dati pemerintahan. Mulu dengar nyengira enek sing sambatan. Nambah di wong susah ditambah setau ganjaran. Rapatkan barisan maju jalan ke depan. Yuk kita berkumpul bareng pasukan cah edan. Jangan kau cemaskan nasib di masa depan. Tak ada gunanya mending kita senang-senang. Terima kasih buat seluruh komunitas-komunitas yang ada di Bali. Kalian semua adalah saudara. Apapun komunitas Anda, kita tetap satu dalam payung.